Ketika kau kecil dan baru belajar berdiri sendiri. Saat engkau jatuh, siapa yang buatmu berdiri lagi? Gambarkan padamu tentang dunia. Manusia butuh makhluk lainnya. Aku mengajakmu pahami dunia. Seandainya ku bisa bicara, ku katakan, cintailah aku, sayangilah aku, cintailah aku, sayangilah aku, cintailah aku.